Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din ma ba'd. Ikhwanal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur di sore hari ini atau malam hari ini kita kembali bisa berkumpul di tempat kita yang kita senantiasa mengharap barokah di dalamnya dan menjadikan sebagai tempat untuk kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Satu di antara yang terpenting adalah ibadah talabul ilmi. Alhamdulillah kita mendapatkan bimbingan dari Al-Quran wa Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Dan kita terjalin di atas ukhuwah islamiyah, ukhuwah ala sunnah. Dan terkhusus berbahagia kita di malam hari ini karena kita kedatangan satu di antara pegiat-pegiat dakwah. Beliau adalah teman-teman ana yang sekaligus adalah sebagai guru yang senantiasa memberikan faidah berupa nasihat maupun motivasi, bimbingan, saran, teguran yang semuanya adalah dalam rangka agar kita bisa saling istiqomah. Alhamdulillah kunjungan ini semoga bisa mendatangkan kekuatan saling cinta di antara ikhwah salafiyin, khususnya di tempat kita ini dan secara umum di seluruh negeri tercinta kita, yang kita terus berdoa kepada Allah semoga negeri ini diberikan kebaikan, kemakmuran, kedamaian, serta diberikan pemimpin yang terbimbing di atas sunnah. InsyaAllah akan memberikan materi dimulai tadi ba'dal asar, sudah disampaikan oleh Ustadzuna Abu Umar Ibrahim Habibullah Ta'ala dari Yogyakarta. Dan ba'dal maghrib ini akan disampaikan tausiah bimbingan oleh Ustadzuna Abdul Rahman yang beliau adalah pengasuh Ma'had Al-Mansurah yang ada di kota Poso, Sulawesi Tengah, yang terus berupaya mendakwahkan sunnah dan menyampaikan kepada umat tentang jalan beragama yang benar, memperingatkan dari paham-paham yang nyimpang seperti paham Khawarij, di mana di kota Poso adalah satu tempat yang telah diketahui di sana terdapat basis-basis teroris. Alhamdulillah ma'had-ma'had kita dimanapun berada senantiasa berada di front terdepan untuk memperingatkan umat dalam skala semaksimal yang bisa dijangkau dan dimampui, termasuk di kota Poso yang langsung berhadapan dengan mereka di satu tempat yang sama. Akan menyampaikan materi badal maghrib beliau Ustaz Abdul Rahman Habibullah Ta'ala, dan disambung badal isya oleh Ustaz Abu Umar Ibrahim, dan juga dilanjutkan badal subuh insyaAllah dalam rangkaian perjalanan ziarah sekaligus kunjungan untuk menunaikan rasa cinta beliau kepada kita semua di sini salafiyin, dan juga memberikan bagian kewajiban dari tausiah, nasihat, kewajiban untuk tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Ini sebagai mukaddimah, semoga kita bisa mendapatkan faidah yang besar dan bisa terjalin hubungan kecintaan yang ini akan menjadi bagian kekuatan ukhuwah. Barakallahu fikum, langsung kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu salaman tasliman mazidatum mamma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama, untuk senantiasa kita mengingatkan diri ana secara pribadi dan ikhwanuna fa barakallahu fikum, kita hadir di majelis yang mulia, kita hadir dengan sesuatu tujuan yang sangat berharga, yaitu talabul ilm, menimba ilmu. Demikian juga munasohah, kita bersama-sama saling menasehati. Tentunya perkara-perkara yang mulia ini perlu untuk direnungi dan sangat-sangat perlu untuk kita mengambil satu langkah yang bersih di dalam hati-hati kita, yaitu berupa niat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk mengikhlaskan beribadah semata-mata karena Allah ta'ala. Terkhusus ibadah talabul ilm. Rasulullah alaihissalatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Tirmidzi dan para imam yang lainnya, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau alaihissalatu wassalam menyatakan, man ta'alama ilman mimma yubtagha bihi wajah Allah la yata'allamuhu illa yusiba 'arada min ad-dunya lam yajid arfal jannati yawmul qiyamah. Barang siapa yang mencari ilmu, belajar, itu mempelajari dinul Islam, yang sepantasnya dia belajar mengenal hukum-hukum Allah, mengenal bagaimana mencintai Rasulullah, menteladani kisah hidup perjalanan beliau, mengenal syariat-syariat Islam yang semuanya itu sesungguhnya diniatkan untuk mengharap keridhaan Allah Ta'ala, namun tidaklah dia menempuh melainkan untuk mendapatkan bagian daripada dunia, maka dia tidak akan mampu dan mendapatkan mencium bau al-jannah pada yaumul qiyamah. Khawani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, lihatlah hadis yang mulia ini. Amalan talabul ilm, amalan yang mulia, belajar menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun apabila tidak kita iringi dengan niat yang bersih, niat yang ikhlas, semata-mata karena Allah Ta'ala, atau niatan untuk menyangkat sifat jahil yang ada pada diri kita dan yang ada pada diri orang lain, tentunya tidak akan berfaedah yang namanya thalabul ilm, apa yang kita upayakan. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba yang ikhlas, yang beribadah terkhusus thalabul ilm. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, ana secara pribadi bersyukur kepada Allah Ta'ala, kemudian kepada Ustaduna Al-Fadil Abu Uthman Aslam Hafidhullah yang telah mengundang kami bersama Ustaduna Abu Umar Ibrahim Hafidhullah. Demikian pula Ustaduna Al-Ustad Abu Zulfa dari Poso Hafidhullah Ta'ala. Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Ma'had Al-Mansurah di Banjarbaru. Dan ana secara pribadi sangat-sangat terkesan dengan ma'had ini, mengingatkan ma'had yang ada di tempat kami dengan nama yang sama, Al-Mansurah, sebagaimana yang beliau sebutkan di awal mukaddimah, bahwasanya kita dipersatukan dengan tujuan yang mulia, ta'awun alal birri wa taqwa, terkhusus di dalam perkara dakwah, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah, yang kesemuanya itu membutuhkan kerjasama, bahu membahu, tolong menolong di antara satu dengan yang lainnya, yang tidak bisa dibebankan kepada seorang ustadz atau dua orang ustadz. Namun diharapkan semua ikhwah terlibat, terjun untuk mengamalkan perintah Allah Ta'ala yang mulia, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolong kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan kita yakini bahwasanya dakwah menyebarkan ilmu sehingga diharapkan sampai kepada umat, mereka mengenal bagaimana beribadah kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan syarat-syarat Allah, mereka mengenal Rasulullah alaihi salatu wasalam, mencintai sunnah-sunnahnya. Maka itu semua adalah mimbab ta'awun, dalam rangka kita bekerja sama dan dalam rangka kita merealisasikan, mewujudkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini ana secara pribadi ingin menyampaikan sepenggal kisah perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihi salam, seorang sosok yang dikenal dan mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang yang dikenal dalam perjuangan dakwah, membawa bendera panji-panji tauhid, melawan tirani kesyirikan, kekufuran di saat itu. Perjalanan hidup yang tidak sepantasnya untuk dilupakan atau sekedar dibaca, namun lebih daripada itu diwujudkan secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah subhanahu wa ta'ala di beberapa ayatnya memerintahkan kita untuk menceritakan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, kisah-kisah orang yang saleh yang terdahulu, agar kita bisa mengambil ibrah. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Dan ceritakan kepada mereka kisah-kisah agar mereka bisa berpikir, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Ma'asyaril ikhwah, hafidhani Allah wa iyyakum. Inilah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dan sungguh pada kisah-kisah tersebut terdapat faedah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan, akal, cara berpikir yang jernih. Kita semuanya mempelajari Al-Quranul Karim. Dan perkara yang terpenting dari tutut dari pembelajaran Al-Quranul Karim adalah mengamalkan. Maka tatkala kita membaca sekelumit kisah Nabiullah Ibrahim, sampai pada akhir kisah yang telah kita baca, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengamalkan pelajaran-pelajaran, petuah-petuah Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Sementara Rasulullah alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mengikuti beliau. Thumma auhayna ilaik anittabi' milata Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin. Kemudian kami, kata Allah, telah memberikan wahyu kepada engkau wahai Nabi, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti Nabiullah Ibrahim. Beliau sama sekali bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nabiullah Ibrahim adalah sosok Nabi yang apabila kita mempelajari, merenungi kisah-kisah beliau, tidaklah kita mendapatkan kecuali beliau menempatkan pribadi-pribadi sebagai seorang bapak, pribadi sebagai seorang anak, pribadi sebagai seorang nabi dan rasul, yang insya Allah ta'ala biiznillah kita akan menyebutkan satu persatu bagaimana kiprah dakwahnya beliau alaihi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala memuji beliau, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salam adalah ummah, imam, pemimpin, suri toladan yang pantas untuk diambil petunjuk-petunjuk beliau. Qanitan lillah, aidawa muta'ah, yang senantiasa taat kepada Allah ta'ala, senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, bersemangat untuk menyebarkan tauhid. Kita telah memahami bagaimana kondisi masyarakat di saat itu. Beliau dihadapkan dengan tatanan masyarakat yang bukan saja rusak dari sisi moral, tapi lebih daripada itu dari sisi akidah. Beliau dihadapkan dengan seorang raja yang kafir. Bahkan beliau juga dihadapkan dengan seorang ayah yang ikut serta bahu-membahu dengan raja yang kafir untuk mensukseskan kekufurannya. Beliau dihadapkan dengan perkara-perkara ini tadi. Nah, inilah Nabiullah Ibrahim. Dipuji oleh Allah Ta'ala. Hanifan. Orang yang senantiasa hanif. Yang lurus. Yang menghadapkan dirinya kepada Allah Ta'ala yang bertauhid. Dan sama sekali beliau termasuk bukan dari kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah. Rekomendasi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Demikian pula Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji pada ayat yang lainnya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim waladzina ma'ah. Sungguh telah ada pada diri kalian suri teladan yang terbaik, yaitu pada diri Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang berjalan bersama beliau. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau mengucapkan kepada kaumnya, mengucapkan kepada masyarakat yang mereka melakukan kekufuran, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal ba'dha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Telah tampak, yaitu kami mengkufuri perbuatan yang kalian perbuat, yaitu kekufuran beribadah kepada selain Allah. Dan telah tampak permusuhan kami dengan kalian, wahai orang-orang musyrikun, wahai orang-orang kufar. Tampak permusuhan kami dengan kalian, kebencian selama-lamanya. Sampai kalian semua mau beriman kepada Allah saja. Sampai kalian mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Baru selesai yang namanya permusuhan. Baru selesai yang namanya kebencian. Inilah prinsip-prinsip dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu, dari perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini, kisah beliau yang bisa kita ambil faedah yang pertama adalah sosok beliau sebagai seorang da'i. Da'i ilallah. Seorang yang menyeru manusia untuk kembali kepada Allah. Nabiullah Ibrahim. Ketika beliau bertemu dengan kaumnya. Yang mereka tekun i'tikaf. Di patung-patung tersebut. Nabiullah Ibrahim membuka wacana mereka. Diajak berdialog. Naam. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Patung-patung yang ini, yang kalian tekun iktikaf beribadah di situ, ini yang kalian ibadahi, ini yang kalian sembah. Kalau di dalam surat Maryam, ketika beliau mendakwahkan kepada bapaknya, ya abadi, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsyiru wa la yughni 'anka syai'an. Wahai bapakku, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, enggak bisa memandang, enggak bisa melihat, enggak sedikit pun memberikan faedah kepada dirimu wahai bapakku? Ditanya oleh Nabiullah Ibrahim kaumnya, umatnya, patung-patung ini yang kalian ibadahi. Apa jawaban umat? Apa jawaban kaumnya? Apakah mereka menjawab dengan dalil? Ternyata mereka menjawab dengan adat istiadat. Nah, mereka menyatakan, ma wajadna aba'ana laha abidin. Tidaklah kami mendapatkan bapak-bapak kami dengan patung-patung ini, dulunya mereka sudah beribadah. Ya begitu, kami beribadah pula. Maka Nabiullah Ibrahim menyatakan, laqad kuntum antum fi dhalalim mubin. Kalian semua telah di dalam kesesatan yang nyata. Kalian beribadah dengan sesuatu yang tidak ada pondasi. Tidak ada bimbingan. Tidak ada sesuatu yang bisa mengokohkan hujah-hujah kalian. Kalian beribadah dengan sesuatu, yaitu di atas agama nenek moyang kalian. Dan itu adalah kesesatan. Nabiullah Ibrahim terus mendakwahkan. Nah, beliau dakwahkan yang demikian ini tadi kepada umatnya. Bahkan kepada bapaknya. Sambil beliau berkata, ya abati, inni qad ja'ani minal ilm, malam ya'tika, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, telah datang kepadaku ilmu, yaitu wahyu dari Allah, yang ilmu itu tidak datang diberikan kepada dirimu, maka ikutilah diriku. Pasti aku akan membimbingmu, mengarahkanmu ke jalan yang lurus. Nabiullah Ibrahim sebagai seorang da'i berupaya untuk menggugah hati bapaknya, untuk mengikuti dalil. Seakan-akan beliau menyatakan, wahai bapakku, dengan kalimat yang lembut, ya abati, wahai bapakku. Kalimat-kalimat yang sepantasnya untuk ditiru bagi para pegiat dakwah, memilih kata-kata untuk menyampaikan kepada umat agar mereka bisa tersentuh hatinya. Maka Ibrahim alaihissalam menggunakan kata-kata yang lembut kepada bapaknya. Wahai ayahku, wahai bapakku. Telah datang kepadaku ilmu, yang ilmu wahyu ini tidak datang kepadamu. Ikuti aku, wahai bapakku. Aku akan mengarahkanmu ke jalan yang lurus. Didakwahkan kepada bapaknya. Terus dibuka apa yang ada pada diri bapak beliau Azhar. Syubhat-syubhatnya. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirahmani asiyan. Wahai bapakku, jangan kau beribadah kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan makhluk yang sangat durhaka kepada Allah Ta'ala. Coba. Bapaknya dibuka wacananya ketika dia membuat patung. Jangan sekali-kali kau membuat patung. Yang ini semua adalah perbuatan syaitan, perintah syaitan, iblis. Jangan, wahai bapakku. Engkau akan menjadi teman-teman syaitan. Teman-teman yang mereka dari kalangan makhluk yang telah Allah durhaka. Allah telah kutuk. Allah telah usir dari jannah iblis, la'anahullah. Jangan, wahai bapakku. Nah, sampai pada taraf Nabiullah Ibrahim mengkhawatirkan keselamatan ayahnya yang dia cintai. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka azabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, aku khawatir, aku takut azab yang Allah berikan kepada dirimu atau akan sampai azab dari Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau menjadi deretan golongan orang-orang yang di barisan syaitan ketika diberikan azab oleh Allah Ta'ala tadi. Itu yang aku khawatirkan, wahai bapakku. Luar biasa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam memposisikan di satu sisi sebagai da'i, yang tentunya kita tidak bisa menafikan ketika seorang da'i mendakwahkan ilmu, dibangun di atas ilmu, bukan dengan perasaan, bukan dengan adat istiadat. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Inilah pondasi bagi seorang dai mendakwahkan dengan ilmu, mendakwahkan dengan cara hikmah, memilih kata-kata yang baik, apalagi itu terkait dengan kerabatnya, orang tuanya. Sudahkah ini kita lakukan, ayuhal ikhwah? Fabarakallahu fikum. Kepada diri keluarga kita, kepada diri orang tua kita. Berapa banyak di antara orang tua kita salafiyun ahlus sunnah belum tersentuh dakwah? Berapa banyak masih ada di antara mereka melakukan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan? Maka sepantasnya bagi seorang anak memilih kata-kata yang baik jika dia ingin mendakwahkan kepada kedua orang tuanya. terkadang apa yang kita bawa itu adalah hak, itu berupa dalil. Namun dalam keadaan ketika kita salah menyampaikan atau kita kurang hikmah menyampaikan, sehingga dakwah itu tidak diterima oleh orang yang kita cintai, yaitu kedua orang tua kita. Kita yakin yang kita bawa ini hak. Namun terkadang kaifiah, tata cara penyampaian yang kita lakukan, itu ada sesuatu yang harus kita koreksi. Harus lagi kita mengevaluasi. Kenapa kedua orang tua kita tidak mau menyambut seruan dakwah kita? Bisa jadi yang salah adalah diri kita ketika cara penyampaian, teknis penyampaian tadi. Maka Nabiullah Ibrahim telah menempuh perkara-perkara yang demikian ini tadi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Demikian pula Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau juga bisa menempatkan dirinya sebagai seorang sosok suami untuk mendidik akidah tauhid kepada keluarga beliau. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ke negeri Makkah bersama istrinya Hajar Ummu Ismail dan putranya beliau Ismail alaihimassalam, dalam keadaan beliau mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Sebagaimana kisah ini digambarkan dan diceritakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya min hadith Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika beliau sudah membawa Hajar dan Ismail ke negeri Mekah, negeri yang di saat itu dalam keadaan tandus, kering, tidak ada kehidupan, tidak ada mata air, beliau tempatkan kedua kekasihnya di negeri tersebut dengan perintah Allah. Maka tatkala beliau hendak pergi kembali untuk melanjutkan dakwah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan konsekuensi meninggalkan istri dan anak yang beliau cintai, maka Hajar Ummu Ismail bertanya ketika Ibrahim sudah mulai berpaling, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Atutrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi syai'un wala ins? Engkau tinggalkan kami berdua di tempat ini, di wadi, di lembah yang tidak ada sesuatu yang bisa untuk dimakan, untuk mempertahankan kehidupan manusia juga enggak ada. Beliau hanya meninggalkan beberapa butir kurma dan air yang itu tentunya sangat-sangat terbatas. Hendak kemana engkau wahai Ibrahim pergi? Nabiullah Ibrahim dalam keadaan diam, beliau tidak menjawab. Beliau membelakangi istri dan anaknya. Terus ditanya, diulang-ulang pertanyaan ini oleh Hajar. Hendak kemana engkau pergi wahai Ibrahim? Apakah engkau tinggalkan kami di lembah ini, di tanah tandus ini? Tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, tidak ada tetangga, tidak ada orang yang bisa diajak untuk meminta bantuan, tidak ada. Sampai akhirnya dirasa Hajar mengulang-ulang pertanyaan dan belum dijawab, maka Hajar menyatakan, "Allahu amaraka bihada ya Ibrahim." Apakah Allah yang memerintahkan dirimu ya Ibrahim untuk meninggalkan kami? Baru Nabiullah Ibrahim menyatakan, "Na'am." Iya. Allah yang memerintahkan diriku untuk meninggalkan dirimu di tempat ini. Apa jawaban Hajar Ummu Ismail? "Idzan la yudayyi'una." Jika memang demikian keadaannya, Allah yang memerintahkan perkara ini kepada dirimu agar engkau meninggalkan kami berdua di tempat ini. Jika demikian keadaannya, kita yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah tidak akan menelantarkan kita. Allahu Akbar. keimanan yang luar biasa. Seorang wanita mukminah, Hajar, ibunda Ismail alaihi salam, yang kokoh, yang sabar, paham tentang kondisi suaminya yang hendak berdakwah, yang hendak menyampaikan risalah dari Allah Ta'ala, menyebarkan tauhid, memberantas kesyirikan, memberantas kekufuran, mengingatkan kembali umat untuk kembali kepada Allah. Hajar dalam keadaan tidak merengek-rengek, menangis, "Jangan tinggalkan kami, wahai Ibrahim. Kenapa engkau tega?" Tidak bisa dibayangkan, ayol ikhwah, fabarakallahu fikum, kalau itu menimpa kita. Meninggalkan sanak famili di tempat yang tidak ada manusia, terbatas semua dari sisi fasilitas. Namun keyakinan, sifat tawakal yang tinggi dari sosok istri Nabiullah Ibrahim, yang itu merupakan hasil didikan Ibrahim alaihi salam di tempat siang dan malam, kekasihnya, istrinya, sehingga ketika dalam keadaan Allah perintahkan, dia siap. Tawakal yang tinggi. Baru setelah itu Nabi Allah Ibrahim berpaling, dan beliau tidak melihat ke arah belakang. Beliau tidak melihat ke arah belakang, terus berjalan, menuruni lembah. Sampai dirasa beliau pastikan tidak lagi melihat Hajar dan Ismail. Baru beliau mengangkat kedua tangannya. "Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghair zar'in indaka baitikal muharram. Wahai Rabb kami, wahai sesembahan kami, aku tinggalkan sebagian keturunanku di lembah, di tempat yang tandus ini yang tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan. Di sisi rumahmu ya Allah, yang tempat itu nantinya kelak cikal bakal berdirinya Ka'bah. Dan di sana pula Allah keluarkan zam-zam." Subhanallah ayol ikhwah. Nabiullah Ibrahim tidak bertawakal kepada dirinya sebagai nabi atau rasul. Tidak. Tapi beliau bertawakal kepada Allah. "Wahai Rabbku, aku tinggalkan sebagian keturunanku di sini." Sifat tawakal. Sifat betul-betul menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah telah memerintahkan semua ini tadi. Ini yang sepantasnya kita ambil sebagai ibroh. Mungkin di antara kita di majelis yang mulia ini, fabarakallahu fikum, adalah hadir sebagai pegiat dakwah, asadidah, al-fudala, dan sekaligus sebagai seorang suami. Dan mungkin di antara kita di tempat majelis yang mulia ini, fabarakallahu fikum, adalah sebagai ikhwah yang biasa dalam keadaan talabul ilm, mempelajari ilmu. Belum ada kemampuan untuk mengajar, tetapi kita bisa mengambil ibroh pelajaran bagaimana Ibrahim alaihissalam menempa keluarganya untuk mengembalikan semua urusan kepada Allah Ta'ala. Sifat tawakal, keyakinan yang tinggi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga demikianlah seorang da'i, dia harus kokoh, dia harus sabar, dia harus bermental baja, siap menghadapi risiko, siap menghadapi tantangan, celaan, cemoohan. Terkadang ujian itu datang dari luar, dan terkadang juga ujian itu datang dari rumah tangga kita, istri kita, anak-anak kita. Dan sepantasnya demikian pula kepada para nisa, para ummahat. Jika memang kajian ini didengar oleh mereka, hendaklah kalian menjadi wanita-wanita baja, wanita-wanita seperti sosok Hajar, Ummu Ismail, yang tidak cengeng, yang tidak mudah berkeluh kesah, yang kokoh mendukung dakwah suaminya, mendukung dakwah perjalanan, dakwah para nabi dan para rasul. Dengarkanlah wahai para ummahat, suami-suami antuna, bagaimanapun posisinya, mereka adalah orang-orang yang berjuang membela agama Allah Ta'ala, berjihad di jalan Allah Ta'ala untuk menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah, Ketika suami-suami kalian belajar di tempat yang mulia ini, dukung mereka, berikan mereka semangat, jangan kendorkan mereka dalam perkara-perkara dunia, jangan terlalu banyak di antara kalian menuntut perkara-perkara dunia, dunia dan dunia, sehingga menyebabkan suami kalian lalai dari thalabul ilm. Lihatlah bagaimana salaf, salafunas soleh, pendahulu kita yang soleh, ketika istri-istri mereka mengantar suaminya untuk mencari bekerja, apa kata istri-istri mereka salafunas soleh? Iyaka bil haram, fa innin nasbir alal ju' wala nasbir alal nar. Hati-hati wahai suamiku, jangan mencari yang haram. Kami masih sabar untuk lapar, tapi kami enggak sabar ketika dimasukkan ke dalam neraka dengan hasil yang haram tadi itu. Demikian seorang potret istri yang mendukung langkah suaminya. Resiko dalam perjuangan dakwah penuh tantangan dan rintangan, ujian dan cobaan. Alif lam mim, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amana wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira, menyangka dia ditinggalkan begitu saja ketika dia mengucapkan kami telah beriman, kami seorang sunni salafi, kemudian tidak diuji, kemudian tidak ditempa, kemudian tidak mendapatkan cobaan-cobaan. Pasti-pasti akan ada ujian dan cobaan kepada kita semuanya. Dengan ujian itu untuk memilah dan memilih siapa orang-orang yang jujur dalam perkara dakwahnya, imannya, sunnahnya, dan siapa orang-orang yang sekedar berdusta dengan lisannya. Isbiru ya ahlas sunnah, sabarlah antum semuanya menempuh dakwah ini. Dakwah kita dakwah yang mulia, dakwah yang hak, yang tidak ada keraguannya sedikit pun. Bersemangat antum bekerja sama dengan asatidah di tempat antum, bersama ustaduna al-ustad Abu Uthman Aslam hafidhahullah, ustaduna al-ustad Zuhair, ustaduna ustad Mukhafi, dan asatidah yang lainnya yang mohon maaf mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Fajazakumullahu khairan. Bantu beliau-beliau dalam perkara dakwah. Bantu beliau-beliau untuk merumuskan, untuk membangun, untuk membicarakan bermusyawarah tentang perkara dakwah ini. Dibantu. Jangan kita mengambil langkah pasif. Musuh-musuh dakwah di hari-hari ini tidak tinggal diam. Kalau kemarin kita mengikuti kajian daurah ilmiah bersama ustaduna Abu Abdillah Luqman hafidhahullah, bagaimana beliau menceritakan makar-makar dari kalangan a'da'u dakwah, a'da'u sunnah, musuh-musuh dakwah, musuh-musuh sunnah di hari-hari ini. Luar biasa militansinya mereka. Apakah yang dikenal dengan jaringan Islam liberal? Apakah yang dikenal dengan jaringan Islam Nusantara? Apakah yang dikenal dengan Syiah Rafidah, Khawarij? Kalau tadi antum sempat mendengar ustaduna Abu Utsman hafidhahullah menyebutkan di tempat kami betapa banyaknya fitnah Khawarij. Subhanallah. Ketika kami tinggal di sana bersama beliau-beliau ini tadi, dan sampai detik hari ini, kurun waktu 14 tahun yang lamanya, betapa betul-betul kita ditempa dengan ujian dan dibutuhkan kesabaran. Walhamdulillah, dengan kesungguh-sungguhan para asatidah, kita saling bahu-membahu, ta'awun, kita mengundang asatidah al-fudala yang ada di negeri ini. Ustaduna Hafidhullah, Ustaz Luqman, Ustaz Usamah Mahri, Ustaz Askari, Ustaz Abdurrahman Lombok, dan asatidah yang lainnya, ustaduna Muhammad bin Umar As-Sewet Hafidhullah, tidak henti-hentinya beliau datang ke tempat kami di Poso untuk mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, berta'awun. Doakan kepada beliau-beliau kesehatan, kekokohan, keistiqoman. Mereka-mereka adalah orang tua kita dalam perkara dakwah. Doakan. Kalau kita mungkin gak mampu memberikan sesuatu dalam perkara-perkara apa yang kita miliki, minimalnya doa. Ya Allah, jaga keselamatan ustadz-ustadz kami. Berikan keistiqomahan. Berikan mereka semangat berdakwah, menulis, menyebarkan ilmu. Antum tahu di tempat kami di Poso, militansi dari orang-orang khawarij dimulai sejak anak-anak kecil ini. Kalau siang hari jam 2 mereka disuruh lari-lari ke gunung untuk mempersiapkan dalam aksi pemberontakan kepada negeri ini. Malam demikian juga. Dari mana kita tahu? Dari kisah-kisah mereka yang kemudian rujuk kembali kepada salaf. Dia ceritakan, ustaz, kami usia-usia kecil sudah ditempa. Jam 2 siang ketika semua tidur, kami harus lari-lari ke gunung. Kami harus mengetahui jalan-jalan tikus, kalau istilah orang di sana. Gunung ini jalannya kemana, tembusnya kemana. Malam juga demikian. Padahal mereka di atas kebatilan. Di atas jalan yang bid'ah. Semangat. Lantas kenapa ahlus sunnah kita semuanya masih dalam keadaan kendor semangat ta'awunnya? Semangat ayo ikhwah, semangat. Demikian juga ummahat, semangat. Untuk mempersiapkan generasi-generasi salafiyun, mujahidun. Ibaratnya kita sekarang sedang membangun pondasi. Kita sedang bangun pondasi dakwah di tempat kita masing-masing. Sambil kita membawa tongkat estafet dakwah ini. Kita terus berlari, berlaju. Untuk menghadapi kufar, menghadapi munafikun, menghadapi ahlul bidah, firaqun dalah, dan lain sebagainya. Tongkat estafet dakwah ini terus kita bawa. Sambil kita mentarbiah anak-anak kita. Yang pada akhirnya, tatkala menjelang Allah akan panggil kita, tongkat estafet itu sudah kita berikan kepada buah hati kita. Tinggal dirimu, wahai anakku, melanjutkan tongkat estafet dakwah ini. Ini yang harus kita tempuh. Tetapi manakala kita masih kendor, semangat, apatis, acuh tak acuh, cuek, sibuk dengan urusan masing-masing, apa yang akan kita persiapkan dengan generasi anak-anak kita? Kalau orang-orang dari kalangan Rafidhah, Houthi, ketika tertangkap di Yaman, ketika mereka dalam keadaan dimoncongkan senjata, di kepala-kepala mereka diuji, apa pendapatmu tentang Abu Bakar As-Siddiq? Mereka dengan congkaknya menyatakan kafir. Ketika mereka ditanya, apa pendapatmu tentang Aisyah? Mereka menyatakan, zaniyah na'udzubillah minha, wanita berzina. Yang kami orang-orang Syiah berlindung dari kejelekannya. Wal'iyadu billah. Ummahatul mu'minin. Ibunda kaum mu'minin. Orang-orang yang masih kecil usia 13-14 tahun ini yang tertangkap. Mengucapkan di komunitas kaum muslimin. Bukan di tengah-tengahnya orang-orang di Iran. Bukan. Militansinya luar biasa. Lantas bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak kita masih bermain-main, sibuk dengan dunia. Orang tua terkadang masih pesimis. Apa yang akan diharapkan anak kita? Masa depannya bagaimana? Kamu nanti mau kerja apa? Sampai-sampai mohon maaf sebelumnya, ada terkesan seakan-akan orang yang belajar di pondok pesantren, masa depannya suram. Ya subhanallah. Kita harus yakin, ayol ikhwah. Kita harus yakin, wahai para ummahat. Ini mulia. Proyek yang kita lakukan ini mulia dan mulia. Persiapkan anak didik kita. Mereka sekarang masih usia 13-14 tahun. 5 tahun yang akan datang mereka tumbuh berkembang menjadi orang-orang yang mencapai usia balig, sementara kita terus menjadi orang-orang yang tua. Kaderisasi dari kalangan orang-orang Rafidhah, dari kalangan orang-orang liberal dan orang-orang yang menyimpang tidak pernah berhenti. Sementara kita dalam keadaan masih berpacu statis jalan di tempat. Mayam bagi, tidak sepantasnya. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kajian yang singkat ini. Sekali lagi, marilah. Ikhwanifidin, a'azani Allah wa'iyakum, kita bahu-membahu. kita saling berta'awun, kita saling mengerti betapa mahalnya dakwah ini, betapa berharganya perjalanan perjuangan dakwah salafiyah di tempat ini. Mahal, mahal. Ya, masing-masing kita memiliki peran dengan tempat tinggal kita yang berbeda, tapi tujuannya adalah sama satu, untuk menyebarkan dakwah ahlus sunnah, dakwah tu salafiyah. Antum tahu, salah satu gembar-gembor yang mereka istilahkan untuk menikam, mengolok-ngolok dakwah salafiyah dengan apa yang mereka istilahkan dengan salafi wahabi. Kemudian mereka menciptakan dengan gerakan istilahnya Islam Nusantara, salah satunya ini. Mereka sudah resah dengan keberadaan dakwah tu salafiyah, dakwah tu ahli sunnah. Mereka sudah resah. Mereka sudah dalam keadaan kebingungan, sehingga mereka memberikan gelar-gelar kepada orang-orang yang awam, hati-hati dengan salafi wahabi, salafi wahabi. Maka terus berjuang, terus berjuang. Tayib, ini yang bisa kita sebutkan kurang lebihnya. Mohon dimaafkan. Naktafi biadal qadar. Wa faqul jami'i ilahuna walhamdulillah. Tafaddalu hafidhakumullah.